بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita sudah masuk ke bab yang ke-13 dari kitab sifatil al-jannah wa sifati na'imiha wa ahliha. Hadis yang kedua di bawah bab yang ke-13, panas dan dalamnya neraka jahannam serta bagian tubuh yang dibakar api neraka. Hadis yang ketiga, 7118. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد، غير أنه قال: كلهن مثل حرها. Imam Muslim rahimahullahu taala kembali membawakan hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an tentang betapa panasnya api neraka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya api kalian di dunia ini, narakum hadhihi atau narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adama, yang anak Adam atau manusia menyalakannya atau membakar dengannya, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam, merupakan satu bagian dari 70 bahagian dari panasnya neraka jahannam. Para sahabat bertanya, demi Allah, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah, demi Allah jika dia api neraka, api dunia saja itu sudah cukup menyiksa, atau sudah cukup untuk menyiksa wahai Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. Dia api neraka jahannam diutamakan atau dilipatkan, dilebihkan dari api dunia panasnya 69 kali lipat. Semua lipatan-lipatannya sama. Jadi ulangan atau pelipatannya itu sama ukuran panasnya. Yang pertama itu semua api neraka, api dunia seperti itu, kemudian Di lipatan kedua tidak berkurang, persis dengan yang pertama, sampai 69 kali barulah menyamai panasnya api neraka. Kemarin sempat di setelah kita selesai pengajian ada tambahan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menegaskan tentang jumlah pelipatan panasnya api neraka tersebut dengan 70 kali api dunia. Sebenarnya yang dimaksud bukan angka-angkanya, bukan jumlahnya. Karena dalam riwayat yang lain itu Nabi SAW mengatakan 100 kali lipat. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW justru mengatakan 100 kali lipat api dunia. Yang sebenarnya diinginkan oleh hadis ini adalah menegaskan kepada kita bahwa api neraka jahannam, api neraka itu sangatlah panas. Sangatlah panas. Jadi angka-angka yang ada disebutkan dengan berkali-kali lipatnya api dunia ini hanya sebatas gambaran. Kita tahu bahwa api dunia ini juga sudah luar biasa ganasnya, berbahayanya, kerasnya, ya. Itu juga yang dipahami oleh para sahabat. Dengan api dunia ini kan sudah terlalu menakutkan. Tetapi Nabi SAW tetap mengatakan dia 69 kali lebih dari itu. Ya, 69 kali lebih dari itu, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jadi Nabi SAW ingin kita memahami bahwa neraka, api neraka itu sangatlah panas, dan jangan pahami api dunia. Api dunia sudah menakutkan, tetapi kalikan berkali-kali lipat dari itu panasnya, tentu semakin takut orang-orang yang beriman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam banyak hadis mengajak kita untuk takut neraka dengan doa-doa agar diselamatkan dari neraka. Kemudian doa-doanya setiap kali membaca ayat-ayat tentang neraka di dalam Al-Qur'an. Karena di antara sifat bacaan salat Nabi di malam hari, ketika setiap melewati ayat rahmat, Nabi SAW menyempatkan diri berdoa untuk memohon kepada Allah SWT. Setiap kali melewati ayat azab, tentunya azab neraka, maka Nabi SAW berhenti untuk memohon perlindungan dari Allah SWT dari neraka yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang barusan dia baca. Kemudian Nabi dalam hadis riwayat Muslim mengatakan fattaqun nar walau bi syiqqi tamratin, takutlah kalian ke neraka walau hanya dengan berinfak separuh dari satu butir kurma yang kalian miliki. Bayangkan bagaimana Nabi menanamkan rasa takut. Engkau hanya punya satu butir kurma, itu pun tak bisa menyubat kelaparan di perut kita, tetapi karena takut neraka belah dua, separuhnya kamu makan, separuhnya kamu buktikan bahwa engkau takut ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang dimaksud oleh Imam Muslim. Kemudian dengan sanad ini dia memberikan perbedaan antara lafaz ini, ya. Kulluhunna mithlu harriha. Ya. Ghaira annahu qala kulluhunna mithlu harriha. Ungkapan ini juga ada di riwayat sebelumnya, cuma ada fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kemudian kulluhunna mithlu harriha. Ya, tidak ada perbedaan yang berarti antara dua lafaz hadis ini. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, saya ingin kembali menekankan sebelum kita lupa hadis 7115 bab yang sebelumnya 7115 tentang kata-kata suratin, ya, 1, 2, 3, 4 baris yang keempat di hadis kedua di halaman 356 di pertengahan baris yang keempat. Khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratin. Saya sudah periksa, ya. Semua rujukan riwayat ini baik di Sahih Muslim maupun di kitab-kitab hadis yang lain itu tidak ada dengan lafaz yang seperti ini, sama sekali tidak ada. Jadi kemarin sempat disurati juga melalui WA dari jamaah yang ikut bersama kita walau dengan melalui media, dia mungkin memahami bahwa yang kita maksud adalah mencari riwayat yang bentuknya seperti ini. Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratin. Tidak ada riwayat yang seperti ini kecuali yang salah ini. Ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz suratihi, ya, surati, hadis yang hampir seperti ini nadanya itu hanya dua kali. Yang pertama di sini, kemudian yang kedua di kitab sebelumnya, Kitabul Birri was Kitabul Birri was Silah. Ya, tentang bab larangan memukul wajah. Ya, larangan memukul wajah di situ Imam Muslim juga membawakan hadis yang sama, tetap saja lafaznya suratihi, bukan suratin tetapi suratihi. Yang kita ini yang meragukan di sini, yang membuat ada sesuatu di dalam hati, walau ini kita tidak akan sampai bersu'udzon, adalah ketika di situ ada harakat tanwin. Ya, suratin, kalau tanpa harakat tanwin, karena harakat tanwin ini tambahan, karena asalnya hadis-hadis ini walaupun dalam program-program yang ada, wallahu a'lam, saya tidak tahu benar salahnya, itu tidak ada harakat. Tidak ada harakat, ya. Atau jarang sekali ada harakatnya. Jadi harakat tanwin di suratin susah untuk mengatakan ini kekeliruan dalam cetakan. Ya, kekeliruan dalam cetakan atau minimal adalah keliru dalam memahami. Keliru dalam memahami sehingga berupaya untuk membuatkan harakat tanwin bawah suratin, ya, padahal tidak didukung oleh bahasa Arab sama sekali dan juga tidak didukung oleh riwayat-riwayat hadis. Ya. Dalam hadis yang seperti ini bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya, ini banyak sekali riwayat, baik dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam referensi-referensi hadis lainnya, yaitu dengan bentuk suratihi. Ini perlu diperbaiki karena ini keliru sekali. Bukan suratin, tetapi di garis bawahi di luar tulis suratihi. Ya, suratihi. Bagaimana cara menulisnya? Sad, huruf sad, kemudian sambung dengan waw. Ya, sambung dengan waw, kemudian setelah waw ada ra, kemudian ta yang bentuknya sampan. Ta yang bentuknya sampan, kemudian di sebelum tutup sampannya dibuatkan sanggul. Ya, ta bersambung dengan sanggul. Ta sampan bersambung dengan sanggul. Inilah lafaz hadis yang benar. Adapun yang tertulis di sini keliru dan salah. Kita berani mengatakan keliru dan salah karena sudah telah meneliti semua riwayat yang membawakan hadis ini. Bukan hanya di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yang ada hadis ini dengan berbagai bentuk. Yang pertama ala suratihi, yang benarnya adalah suratihi, dan ini banyak sekali, masyhur sekali, ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, hadis sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya juga, bahwa Allah mencipta Nabi Adam, annallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Dia suratnya seperti yang sekarang ini tapi tanpa tanwin. Ya, kemudian setelahnya ada huruf, ada kata-kata Ar-Rahman, ala suratir Rahman. Ini juga ada sahih di Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ala surati Ar-Rahman, bukan suratin tetapi surati Ar-Rahman. Ada kata Ar-Rahman setelahnya dalam bentuk Allah yang Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang ketiga lafaz hadisnya annallaha khalaqa Adam ala surati wajhihi. ala surati wajhihi, bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuk wajahnya. Dalam bentuk wajahnya. Nah, inilah lafaz-lafaz hadis yang ada. Adapun ala suratin sama sekali tidak ada. Baik itu dalam lafaz riwayat yang sahih, yang lemah, bahkan yang palsu pun tidak ada. Apalagi yang sahih. Bentuk ala suratin pakai tanwin. Tetapi kalau suratin bentuk hurufnya sama, tetapi setelahnya ada Ar-Rahman, ini benar dan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. At-Tabrani dan yang lain. Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali menukilkan. Kemudian Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ala surati Ar-Rahman. Bukan suratin, tetapi surati ya, Ar-Rahmani. Ya, jadi yang sekarang ini suratin tidak ada kata Ar-Rahman setelahnya, atau tidak ada ha setelah ta-nya, itu adalah riwayat yang keliru karena kita sama sekali tidak menemukan dalam referensi-referensi hadis. Wallahu'alam. Ya. Kenapa saya begitu menelitinya? Karena pulang dari kajian kemarin saya dapat surat dari jamaah juga yang hadir secara tidak langsung, yaitu dengan media menanya riwayat yang Ustaz maksud ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, yaitu yang mungkin yang dia inginkan adalah ala suratin yang seperti sekarang ini, ya, ala yang satu ini. Dia mungkin karena memegang kitab, kemudian dia memahami yang saya maksud adalah riwayat yang suratin ini ada di referensi yang lain. Ada di Sahih Bukhari, ada di kitab-kitab hadis yang lain, dan juga di Sahih Muslim di tempat-tempat yang lain. Ternyata tidak ada sama sekali dan hanya ada di sini, dan itu pun di sini di cetakan ini saja ada. Di semua cetakan Muslim yang saya lihat, yang bahasa Arabnya itu suratihi seperti yang kita dengar bacaannya kemarin. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Kembali ke hadis 7115, kemudian garis bawahi suratin, kemudian di luar dibuat komentar keliru, benarnya suratihi. Benarnya apa? Suratihi. Cara menulisnya huruf sad bersambung dengan waw, kemudian tambah ra, kemudian buka ta yang bentuknya sampan, kemudian di ujung sampannya buat sanggul. Ya, sederhana. Jangan buat sanggul wanita, tapi bentuknya sanggul. Hah? Ya, hadisnya dua kali dan di 329 dan yang lain-lainnya. Ya, suratihi. Dan kemudian ditambah dengan komentar atau sarah dari An-Nawawi yang kemarin kita baca. Halaman 359, An-Nawawi justru menukilkan lafaznya ala suratihi, bukan suratin. Ya. Suratin. Cuma yang membuat yang tidak nyaman adalah tambahan tanwinnya itu. Kalau tanpa harokat sama sekali, kita akan menyatakan ini kekeliruan cetakan. Ya. Kurang hanya. Terjemahannya? Apa terjemahannya? Oh, dalam satu bentuk. Terjemahannya juga keliru. Ya. Memang ala suratin itu terjemahannya itu benar terjemahannya, cuma karena bahasa hadisnya itu maka terjemahannya keliru. Memang Allah mencipta Nabi Adam dalam satu bentuk. Iya. Tetapi hadisnya bukan itu. Hadisnya ala suratihi. Allah mencipta Adam dalam bentuknya. Nya-nya di sini kemarin kita uraikan bahwa nya ini yang pertama kembali kepada Allah, kepada Allah sendiri, yang kedua kembali kepada Nabi Adam. Ya, tetapi yang para ulama menguatkan bahwa ini tidaklah keliru ketika dikembalikannya itu kepada Allah. Kalau kepada Allah kembalinya, maka tidak ada sedikit pun konsekuensi yang buruk sehingga kita harus merubah hadis atau memahami bentuk dalam bentuk Allah maksudnya apa? Dalam bentuk Allah ketika Allah kita menetapkan, karena Allah menetapkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis bahwa memiliki wajah. Dan bentuk wajah itu memiliki organ-organ seperti ada mata, ada telinga. Ya. maka gambaran itu pula yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan samanya wajah, bukan samanya mata, bukan samanya telinga. Ya. Tetapi yang ada pada wajah, nah itu pula yang dicipta oleh Allah Nabi Adam. Ya. Kemudian yang kedua, kembali kepada Nabi Adam, bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya, yaitu Nabi Adam, yaitu bentuknya sebelum dicipta. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang bagaimana dia mencipta Nabi Adam. Makanya di antara bentuknya adalah dia tinggi, wajahnya itu sangat tinggi karena badannya tinggi dengan ukuran 60 hasta. Jadi untuk melihat wajah Nabi Adam ya harus menengadah kalau kita sekarang ini melihat sesuatu dengan posisi yang sangat tinggi. Ini di antara makna bila mana nyanya itu kembali kepada Nabi Adam alaihi salam, dan kedua-duanya tidaklah keliru. Ya, tidaklah keliru, dan para ulama dahulu as-salaf menafsirkannya itu kepada kedua-duanya. Wallahu a'lam. Baik. Ini sebagai tambahan untuk riwayat tersebut, dan sekarang kita lanjutkan ke riwayat 7119 di bab yang ke-13 tadi. 7119. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Ayyub qala haddatsana Khalaf ibn Khalifah قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. هكذا قراءته. فهو يهوي في النار الآن حين ما في حين الآن حتى طيب فهو يهوي اقرأ فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. حتى عندك حتى tiga hadis yang tadi yang di awal, hadis pertama, kedua, ketiga, ini pembahasannya tentang apa? Tentang panasnya neraka. Karena bunyi babnya adalah panasnya dan dalamnya. Sekarang untuk 1, 2, dan 3 dari hadis-hadis yang telah kita baca, ini berkenaan dengan panasnya, yaitu sangatlah panas. Bahkan Nabi SAW mengatakan 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan sekarang hadis yang sekarang itu berkenaan dengan dalamnya neraka. Dalamnya neraka. Hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim bahwa beliau bercerita kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iz tiba-tiba sami'a wajbatan, sami'a wajbatan. Tiba-tiba beliau mendengar suara benda jatuh. Wajibatan ini, wajibatun, suara benda jatuh. Gedebuk, ya, seperti itu. Atau durian jatuh. Benda jatuh lah, benda berat yang jatuh atau benda yang jatuh. Terdengar, ini makna wajibah dalam bahasa Arab. Dan ada makna yang lain ya. Dan itu dilihat dari redaksi. Wajibah ini bisa berarti menu makanan. Ya. Wajibatul al-futur, wajibatul ghada, wajibatul al-asya, menu makan sarapan pagi, menu makan siang dan makan malam. Ini wajibah juga, tetapi di sini redaksinya bukan itu. Redaksinya tentang sesuatu yang terdengar, bukan sesuatu yang disantap tetapi yang terdengar. Id sami'a wajibatan. Tiba-tiba Nabi mendengar suara benda jatuh. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, tadruna ma hadha? Tahukah kalian suara apa ini? Ya. Suara apa ini? Maksudnya suara apa yang jatuh itu? Ya. Qulna, kata Abu Hurairah, qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, kata Nabi SAW, hadha hajarun, ini adalah batu, rumiya bihi finnar, dilemparkan ke dalam neraka, dia dilemparkan batu itu ke dalam neraka, mundhu sabi'ina kharifan, semenjak 70 kharif, semenjak 70 kharif. Kharif berbeda juga penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan kharif itu adalah ukuran satu hari, ada yang mengatakan satu minggu, ada yang mengatakan satu bulan, dan bahkan ada yang mengatakan satu tahun. Ya. Dilempar batu tadi semenjak 77, biasa umumnya para ulama mengatakan tahun. Semenjak 70 tahun. Ya. Jadi semenjak 70 tahun dilemparkan, fahuwa yahwi finnaril an, dan dia sekarang jatuh di neraka. Ya, jatuh di neraka hatta sampai intaha ila qa'niha. Sampai sekarang dia sampai ke dasarnya. Qa'rin adalah dasar. Jadi 70 tahun lamanya baru sampai ke dasarnya. Ya. Dijatuhkan dari semenjak 70 tahun sampai ke dasarnya baru selama 70 tahun itu. Bayangkan betapa dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perbedaan lafaz. Ini ada perbedaan lafaz yang perlu kita teliti ya. Di sini yang tertulis hina, al-ana hina antaha ila qa'niha. Ya, al-ana hina antaha ila qa'niha. Ya. Dalam lafaz yang dalam cetakan yang lain, ya, fahuwa yahwi finnari al-ana hatta antaha ila qa'niha. Fahuwa yahwi finnar al-ana hatta antaha ila qa'niha. Ya, ganti dari hina hatta. Ya. Ini dalam tulisan bahasa Arab, sebelum ada harokat, bahkan sebelum ada titik, antara hina dengan hatta susah untuk dibedakan. Ya. Karena dahulu Imam Muslim ketika menulis hadis kitabnya ini, itu kan belum ada tidak dibuatkan harakat olehnya. Dan mungkin sudah ada titik, tetapi untuk orang menulis dengan tulisan tangan seperti kita sekarang ini juga tidak terlalu peduli dengan titik. Kadang satu dibuat dua. Kadang yang dua nampaknya satu. Apalagi kalau tulisan dalam bentuk rik'ah, itu yang dua titik itu tinggal garis garis aja. Kalau kita ingin cepat, ini kalau untuk dikte-dikte ini kita menggunakan bentuk kaligrafi rik'ah namanya. Tulisan bentuk kaligrafi rik'ah. Jadi kalau buat huruf sin, itu garis lurus saja. Tanpa gigi-gigi, agar cepat. Dan titik pun yang tiga itu hanya segitiga saja. Tanpa diginikan, gini saja. Yang dua, gini saja. Dibuat coretan kecil yang orang akan, yang mampu membaca bahasa Arab tidak perlu lagi repot untuk mencari tahu ini apa. Karena dia akan membacanya sesuai dengan siap, dengan alur kata. Makanya dahulu tanpa titik pun orang bisa membaca. Ya. Sebagian ustaz-ustaz ya, membuat challenge ditulisnya sebuah ungkapan beberapa baris yang dihapus semua titiknya. Ya. Ketika kita baca, ternyata sangat mudah. Tanpa titik dan bacaannya benar. Kenapa? Karena kita mengerti bahasa Arab, mengerti kosakata bahasa Arab, mengerti aturan-aturan bahasa Arab, sehingga kata-kata yang kita letakkan di huruf-huruf yang tanpa titik itu tetap benar. Tetap benar. Jadi antara hina yang tertulis di kitab kita sekarang ini dengan hatta yang tadi dibaca dan itu juga yang ada di cetakan yang lain, itu kalau dari sisi bentuk tidaklah berbeda. Giginya sama, haknya, kemudian nanti ujungnya juga sama. Dan sekarang kalau kita ingin membuat hina itu sendiri, bisa jadi hatta. Bisa jadi berbentuk hatta karena tidak ada titik yang membedakan. Makanya wajar-wajar terjadi perbedaan, tetapi kita harus tahu bagaimana cara menerjemahkannya. Sekarang kita mulai ya. Tadi Nabi berkumpul bersama sahabatnya, di situ ada Abu Hurairah, tiba-tiba terdengar oleh Nabi suara benda jatuh. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian itu suara apa? Sahabat mengatakan, kata Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang mengetahui atau yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengabarkan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun dan dia terus turun ya di dalam neraka, sekaranglah sampai dia ke dasarnya ya. Al-ana, kalau saya membacanya al-ana hattantaha ila qa'riha, sekaranglah dia sampai ke dasar neraka. Jadi membutuhkan waktu 70 tahun berjalannya batu yang jatuh itu sampai ke dasarnya neraka jahannam ya. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka. Betapa dalamnya neraka ini tidak bisa dihitung dengan kilo ya. Dan jangan dianggap bahwa batu yang dilemparkan itu kerikil, batu besar. Kalau bunyinya terdengar oleh Nabi di dunia, padahal dia neraka itu di dalam perut bumi sana di bawah, terdengar oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa batu yang dijatuhkan itu batu kecil atau besar. Kalau kerikil yang jatuh sulit untuk terdengar oleh dari jarak jauh, tetapi kalau batu besar yang jatuh, jatuhnya bukan jatuh menggelinding tetapi jatuh yang menghempas, maka ini suaranya sangat keras, terdengar oleh Nabi sampai ke bumi, ke dunia ini, menunjukkan bahwa batu itu batu besar dan dijatuhkan dari permukaan neraka, dari atas neraka sampai baru ke dasarnya itu membutuhkan waktu 70 tahun. Dan ini subhanallah menunjukkan betapa dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Jadi kata hina dengan hatta ya, jadi dibuat di bawahnya dalam ungkapan yang lain atau dalam lafaz yang lain, hatta. Hatta ganti dari hina. Ya. Yang kita dengar di Jeddah Hidayah ya, yang bacaan hadis itu adalah hina. Tidak tahu apa dari mana sumber yang dari kita, apa yang cetakan mana yang dibaca oleh Ustaz Maududi Abdullah yang membacakan hadis ini ya. Bahwa dia mengatakan fahuwa yahwi finnari alhana al-ana hinantaha. Al-ana hinantaha ila qa'riha. Dia membaca dengan hina. Jadi tidak bertentangan dua makna ini. Sekaranglah saatnya, tibanya dia di dasarnya, di dasar neraka. Atau hatta sekaranglah akhir atau puncak atau ujung sampainya dia ke dasar neraka. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang sekarang ini catatan atau faedah yang kita ambil tentang dalamnya neraka sebagaimana yang ada di bunyi bab. Ya, dalamnya tidak tanggung-tanggung membutuhkan 70 tahun dijatuhkan batu baru sampai ke dasarnya, wal iyadu billah. Hadis berikutnya 7120. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar qala haddathana Marwan عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد وقال هذا وقع في أسفلها fasami'tum wajbataha. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ada sedikit perbedaan di ujung, ya. Nabi SAW mengatakan hadza waqa'a fi asfaliha, ini terjatuhnya batu itu di asfal, yaitu di bagian bawah dasar neraka. Fasami'tum wajbataha, maka kalian mendengarkan suara jatuhnya, ya, suara jatuhnya. Dan ini tidak akan berulang kembali, dan ini hanya terjadi di zaman Nabi. Dan kebetulan ketika itu Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, dan wahyu yang menjelaskan sumber suara tersebut ternyata bukan di dunia ini, tetapi di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan suaranya sampai ke bumi. Suaranya sampai ke bumi. Jadi kejadiannya bukan di bumi, kejadiannya di neraka. Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala batu, dijatuhkan batu ke dalam neraka tersebut, 70 tahun lamanya baru sampai ke dasar. Ketika sampai ke dasar, terhempas batu tersebut, terdengarlah oleh Nabi dan para sahabat. Dan ini berita gaib. Nabi SAW diberikan keistimewaan dengan ini, dan tidak akan berulang kembali. Ya. Kalaupun ada suara-suara yang terdengar dengan suara keras tersebut, menggelegar, maka yang menafsirkan tidak tahu, tidak ada. Ya. Suara apa? Bisa jadi gunung yang meletus, bisa jadi sesuatu yang terjadi di bumi ini. Adapun kalau menyatakan ini suara batu yang jatuh neraka lagi, maka ini tidak bisa dijadikan patokan, karena yang memberitakan bukan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis setelahnya 7121. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Yunus ibn Muhammad قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه. Ini tentang bagaimana api yang membakar di neraka. Ya. Wal iyadzu billah. Hadis Samurah. Ya. Hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan darinya oleh Abu Nadhrah rahimahullahu ta'ala, annahu sami'a nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minhum man ta'khuduhu an-nar ila ka'bayh. Ini ukuran api neraka yang membakar seseorang atau orang yang di neraka. Jadi berbeda-beda ukuran tingginya api neraka yang membakar. Di antara penghuni neraka ada yang apinya itu hanya sampai ke mata kakinya. Ya, api neraka itu hanya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ta'khuduhu ila hujzatihi. Dan di sebagian dari penghuni neraka itu ada yang api nerakanya hanya sampai ke pinggangnya. Hujzah adalah tempat gulungan sarung, tempat di mana sarung digulung, ada situlah namanya hujzah. Ya, jadi api neraka itu hanya sampai ke pinggang. Kemudian berikutnya wa minhum man ta'khuduhu ila unuqihi, dan ada di antara penghuni neraka itu yang api nerakanya sampai ke unuqnya, tengkuknya, lehernya. Dan ada yang tidak tampak badannya karena gejolak neraka, seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kitab Sahih Muslim, di Kitabul Iman, tentang syafaat, yaitu pamannya Nabi Abu Talib awalnya berada di neraka dan tidak nampak karena gejolak neraka. Kita harus tahu bahwa ukuran manusia ketika itu bukan semeter 1,6, 1,7, 1, yang paling tinggi 2,3 saja itu sudah tertinggi sekarang ini. Saya pernah melihat manusia orang yang tinggi di Masjid Nabawi dari Pakistan ketika itu. Ya. Sekitar 2 hampir 3 itu. Hampir 3 meter. Ya. Tapi badannya besar. Jalannya pun payah. Ya. Jalannya payah. Nah, itu 3 meter kurang tinggi manusia. Dan di akhirat nanti sebagaimana telah kita ketahui, ukurannya adalah untuk penghuni surga itu 60 hasta. 60 hasta. 18 kemarinnya kesepakatannya. Enggak sepakat kita. Enggak. Berapa? Berarti kalau 60 hasta itu berapa meter? 27 meter. Seukuran apa itu? Ya. Bayangkan apinya. Ya, bayangkan api neraka yang sampai ke mata kaki. Kalau 27 meter itu mata kakinya seperti apa? Seperti tinggi apa? Ya. Nah, kemudian yang sampai pinggangnya, yang sampai leher, dan bahkan Abu Talib itu tidak nampak oleh gejolak neraka. Kemudian Al-Abbas, saudaranya, meminta kepada Nabi untuk memberi syafaat. Lalu Nabi SAW memberinya syafaat. Ini syafaat khusus untuk pamannya, dan hanya Nabi saja yang memilikinya. Dan pamannya itu saja yang mendapatkannya, yang lain tidak. Ya. Yang lain tidak. Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, selainnya tidak. Nabi Nuh tidak bisa memberinya kepada istrinya, kepada anaknya. Nabi Lut juga tidak bisa memberikan itu kepada istrinya. Nabi Ibrahim AS juga tidak bisa memberikan yang sama kepada ayahnya sendiri. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah keistimewaan untuk memberikannya kepada pamannya saja, Abu Thalib. Ya, yaitu dipindahkan ke bagian neraka yang apinya sampai ke mata kaki. Ya, ke mata kaki. Tetapi Nabi bercerita, itu pun yang membuat otak mendidih. Otaknya mendidih. Wal'iyadu billah. Saking panasnya neraka. Kemudian, itulah gambarannya perbedaan. Dan perbedaan ini menunjukkan ukuran dosa. Perbedaan ukuran api itu adalah penyebabnya ukuran dosa. Ya, ukuran dosa dan seberapa akan disiksa. Karena berbeda. Logikanya saja berbeda antara ukuran api yang rendah dengan api yang lebih tinggi, dengan api yang lebih besar dari itu. Kita kalau melihat api yang sekarang ini misalnya ada kebakaran, sementara apinya hanya semata kaki. Kita khawatir? Nah, tinggal diinjak-injak mati dia. Ya. Pakai sendal injak-injak mati dia. Tetapi kalau sudah sampai ke pinggang di dunia ini, melihat kebakaran sampai ke pinggang, ya kita sudah luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai ke leher, apalagi kalau sudah menjilat-jilat ke sana, berkobar ke sini, nah ini tentu semakin menakutkan. Dan neraka, keadaan siksanya seperti tadi. Ukuran apinya membedakan satu sama lain. Itu penyebabnya juga pelanggaran dan dosa yang terjadi di bumi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7122. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى هجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته إلى ترقوته. حديث سمرة juga سمرة ابن جندب atau جندب radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda tentang keadaan api yang membakar di neraka, ya, berbeda-beda satu penghuni dengan yang lainnya. Di antara mereka ada yang api nerakanya sampai ke kedua mata kaki, dan di antara mereka juga ada yang apinya sampai ke kedua lutut. Ini tambahan ya. Ya, tambahan sampai ke kedua lututnya, ila rukbatai, wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi. Ini sama dengan hadis sebelumnya, di antara mereka ada yang api itu sampai ke pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarquwatihi atau tarquwatihi. Tarquwatihi sama dengan unuqihi, leher, tengkuk. Ya, sampai ke lehernya. Ya, ini hadis yang kedua yang menceritakan tentang ukuran api yang membakar penghuni api neraka, yang membakar penghuni neraka. Wal iyadu billah. 7123. Qala rahimahullahu ta'ala haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddathana Rauhun qala haddathana Sa'id bihadha al-isnad وجعل مكان هجزته حقويه. Ya, ini hadis Jundub, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, kembali dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, dengan sanad, jalur sanad yang lain, lafaznya lafaznya hampir sama, tetapi ada satu kata yang berbeda. Ya, yaitu tentang pinggang tadi, sebelumnya dengan ungkapan hujzatihi, kemudian di sini dengan lafaz hiqwaihi, maknanya sama. Hujzatihi dengan hiqwaihi sama maknanya, yaitu juga pinggang. Jadi lafaznya saja atau katanya saja yang berbeda, maknanya sama. Dan selesai ya hadis-hadis yang ada di bawah bab 13 ini, dan cukup pasti sangat menakutkan tentang bagaimana panasnya neraka, kemudian dalamnya, kemudian bagaimana api yang membakar. Bagi yang sampai ke kedua mata kakinya saja itu sudah luar biasa panasnya, dan tidak akan mungkin disamakan dengan dunia karena ukuran badan sudah sangat berbeda, dan walau serendah apapun apinya tetap api neraka yang panasnya sama dengan 70 kali minimal ya, 70 kali lipat api dunia, dan bahkan lebih dari itu, dan dia intinya sangatlah panas, tidak sama dengan api dunia. Api dunia jangan dipikirkan api yang digunakan untuk memasak air. Ya, api dunia kumpulkan semuanya. Itu yang nanti yang membakar, yang bisa membakar batu. Ya. Melelehkan batu. Api dunia pernah melelehkan batu. Gunung batu di Madinah. Ya, gunung batu di Madinah pernah dibakar oleh api sehingga dia meleleh. Dan sekarang datar lagi. Kita pernah ke sana dan semuanya jadi hitam. Dan nama subhanallah, bagaimana batu itu, gunung itu jadi datar, dan yang tinggal hanya batu bekas, batu-batu hitam bekas bakaran. Kayak arang. Yang dibakar batu. Oleh api, bagaimana dia bisa melelehkan batu, bahkan melelehkan besi, ya, bahkan menjadikan kayu-kayu itu menjadi bubur. Luar biasa panasnya. Jangan dibayangkan api rokok, jangan bayangkan api untuk memasak, api kompor yang memasak makanan. Api dunia semuanya itu belum seberapa dengan api neraka yang hanya sampai ke mata kaki, ya, sampai ke mata kaki, apalagi yang di atasnya, apalagi yang bergojolak api neraka sehingga melumat-lumat seorang hamba, maka takutlah ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena apinya sangatlah panas. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, tadi sedikit kita ingin koreksi kembali ya bacaan hadis tadi yang ke 7119 itu, ya. Fahuwa yahwi finnaril an. Ya. Sungguhnya dia jatuh di neraka sekarang. Ya. Hattantaha ila qa'riha. Sehingga sampailah dia ke dasarnya. Itu yang ada di riwayat Muslim di, dan hadis ini tidak terlalu banyak dibawakan oleh para ulama hadis, ya tidak terlalu banyak, Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya, sementara Al-Bukhari Allahu a'lam dia ya tidak meriwayatkannya. Imam Bukhari tidak membawakan hadis ini. Dia termasuk yang Imam Muslim menyendiri dengan hadis ini, walaupun dia tetap sahih. Tetap sahih. Ya, hanya Imam Muslim. Hanya Imam Muslim. Kemudian ditambah dengan, sebentar, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya membawakan hadis yang sama. Jadi dengan lafaz juga hatta, ya. Terkadang di Imam Ahmad itu fal'anantaha ila qa'niha. Fal'anantaha ila qa'niha. Sekaranglah sampainya batu itu di dasarnya. Hadza hajarun ursila fi jahannama mundu sab'ina kharifan. Ini batu yang dikirimkan dari permukaan neraka jahannam semenjak 70 tahun yang lalu, sekaranglah sampai dia ke dasarnya. Ini lafaz Imam Ahmad lebih mudah untuk dipahami. Ya, lebih mudah untuk dipahami. Dan saya rasa seperti itu pula lah yang ada di lafaz Sahih Muslim ini. Wallahu a'lam. Nawawi, kama fi syarh, yaqul. Lakin fi hadith Muhammad bin Abbad, alladhi ba'dahu, yaqul fi syarahuna, hakadha هو في النسخ أو في النسخ وهو صحيح فيه محذوف دل عليه الكلام أي هذا حجر وقع أو هذا حين وقع ونحو ذلك. Jadi benar ya, apa perkiraan kita tadi, Imam Muslim, Imam Nawawi juga mengarahkan ke sana. Sekaranglah waktu sampainya dia ke dasarnya. Setelah 70 tahun perjalanan batu itu turun dari permukaan neraka jahanam sampai ke dasarnya, baru sekarang dia sampai, dan itu yang terdengar oleh Nabi. Jatuhnya batu itu, sampainya batu itu ke dasar neraka, itu yang terdengar oleh Nabi dan para sahabatnya, dan suaranya menggelegar, terdengar keras, dan Nabi yang menafsirkannya. Dan seperti yang tadi kita berikan catatan, itu bisa jadi berulang kembali, tapi kita tidak mendengarnya lagi. Ataupun kalau kita mendengarnya, kita tidak tahu apakah suara batu yang di neraka atau suara yang di dunia. Ya, kita tidak bisa memastikan lagi. Dan yang ini memang Nabi yang memberitahukan, dan itu salah satu dari kelebihan Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah, memberitakan yang gaib. Dan kita mempercayainya karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.